Ya, kita lanjutkan pelajaran nomor 16. Gunanya apa untuk ini? Oh iya benar. Benar ada. Saya bacakan dulu sekedar waktu yang baru. Paragraf ke 3. Halaka kolam hibrin ya menurunkan. Iya. Halaka kolam hibrin ma'am li kolam hibrin. Aina kolam hibrin huwa fil jaj. Man dhalika al-walad huwa Ahmad. Hal li Ahmad qalam? Na'am, lahu qalam 'ala al-maktab. Ahadhihi al-minqalatu laka? La, tilka al-minqalatu li Ahmad. Aina firjaruka? Huwa fil hujra. Nah, sampai di situ. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Halaka qalamu hibrin? Naam. Li qalamu hibrin. Aina qalamu hibrin? Huwa fil jayb. Fil jayb. Man dhalikal walad? Huwa Ahmad. Hal li Ahmad qalamun? Naam. Lahu qalamun 'alal maktabi. أهذه المنقلة لك؟ لا، تلك المنقلة لأحمد. أين فرجارك؟ هو في الحجرة. هل لك قلم حبر؟ نعم، لي قلم حبر. أين قلم حبر؟ هو في الجيب. من ذلك الولد؟ هو أحمد. هل لأحمد قلم؟ Naam, lahu qalamun 'alal maktabi. Ahadhihi al-minqalatu lak? La, tilkal minqalatu li Ahmad. Aina firjaru? Huwa fil hujrati. Coba diterjemahkan. Hal laka qalamun hibrin? Apakah atasmu pulpen? Laka milikmu. Kamu. Apakah kamu mempunyai? Apakah kamu mempunyai kolam hibrin? Pulpen. Hibrin apa nih? Hibrin itu tinta, jadi kolam hibrin alat kolam pakai. Jadi kalau dalam bahasa Arab, pensil itu juga bisa kolam, ya. Cuma kalau pulpen itu kolam hibrin. Kalau yang kalau celup sama itu kolam hibrin. Kalau pensil itu kolam rososin. Kolam rasas. Naam li kolam hibrin. Iya. Ya. Padaku. Saya. Kalau ya, diartikan padaku ada pulpen. Ya. Apakah padamu ada? Cuma kita nggak ini aja. Apakah kamu punya pulpen kan begini? Apakah padamu ada pulpen? Bisa. Apakah bagimu ada pulpen? Apakah di sisimu ada pulpen? Bisa. Ya, padaku ada pulpen. Ya, saya mempunyai. Aina kolamu hibrin? Dimana pulpen? Dimana pulpen? Buah filjai. Dia di saku. Dia di saku. Aljai di saku. Dia di saku. Aljai di saku. Manzalikal waladu. Siapa itu? Anak laki-laki itu. Anak laki-laki itu. Balik ya, besar ilai. Ibu Califlah. Siapa anak laki-laki? Buah Ahmad. Dia adalah Ahmad. Ingat, Ahmad itu salah satu bentuk kata yang tidak boleh pakai tanwin. Karena Ahmadun, beda dengan Muhammadun ya. Jadi kalau berpola af'alu, ya, kalau kata berpola af'alu itu tidak boleh tanwin. Akbar, Allahu Akbar, bukan Allahu Akbarun, bukan. Akbar, perhatikan itu. Allahu Akbar, bukan Allahu Akbar. Jadi pola af'an. Aksaru. Asmaru. Ahmaru. Afdalu. Afdalu zikri. Afdalu gak boleh pakai afdalu. Baik dia nanti kata biasa ataupun nama. Nama di sini nama. Aklamu. A'lamu. Huwa a'lam, bukan huwa a'lam, kan? Allahu a'lam, gak ada Allahu a'lamun, salah itu. Ya. Ya, nanti ini kata-kata yang tidak bertanwin, tidak boleh bertanwin ini, kalau dia jar, itu tandanya bukan kasrah, tapi fathah. Namanya isim Guer Munsarif, sudah kita belajar di sini. Guer Munsarif namanya. Guer Munsarif itu tanda majrurnya bukan kasrah, tapi fathah. Coba lihat selanjutnya. Hal li ahmada qolamun. Bukan li ahmadi kan? Padahal li huruf jar. Huruf jar. Nah, bandingkan dengan yang di atas misalnya. Mana di atas itu? Li kolamu di... Bukan, bukan. Gak ada belum ada di atas ya. Nanti di fil jim. Misalnya li muhammadin. Hal li muhammadin kolamun. Beda. Hal li ahmada kolamun. Garbun salib. Apakah Ahmad punya kulta? Iya. Na'am lahu kolamun alal mah. Iya. Ya. Bukan itu milik. Dia mempunyai lahu. Baginya. Dia mempunyai pulpen di atas. Alal mah tadi di atas meja. Ahazil min qolatul laka. Apakah ini? Apa min qola? Busur. Busur. Busur derajat. Apakah busur apakah ini busur derajat punyanya? Kepunyaanmu laka. Kalau nyala hu. Laka. Anta laka. Apakah ya busur derajat di kepunyaanmu? La. Tilkal mikolatu li Ahmad. Tidak. Busur itu, busur milik itu Ahmad. Milik Ahmad. Aina firjaruka. Di mana? Kerjar jangka. Jangka. Di mana jangkamu? Itu di kamar. Hujro. Dua fil hujro dia di kamar. Gua kembali ke firjar. Karena firjar zakar. Jadi kata ganti gua bukan hanya gua yang mana tidak hanya mengganti orang yang berkata, tapi juga geru akhir juga bisa menggantikan benda-benda yang lain, benda-benda mati. Dua fil hujra. Ya lanjutkan, coba Mazen dibaca nih, kalau saya contohkan langsung. Man fil hujrati. Man fil hujrati. Dibaca aja ya, baca. Oh. Fil hujrati Khadijah في الحجرة خديجة ماذا لخديجة لخديجة حقيبة وكراسة لها حقيبة وكراسة من أنت أنا مريم أأنت تلميذة نعم أنا تلميذة هل لك قرطاس لا بل لي كراسة أهذه Khariṭatu laki. Naam. Hiya li. La, bal hiya li Hamidin. Li Hamidin. Ya. Coba ulangi. Mas Budi. Man fil hujrati? Fil hujrati Khadijah. Mada li Khadijah? Li Khadijata aqibatun wa qurrasatun. Laha aqibatun wa qurrasatun. Man anti? Ana Maryam. Anti tilmidatun? Naam. Ana tilmidatun. Hal laki kirtasun? La, bal li qurrasatun. Ahadil kharitatu laki? Naam. Hiya li. La, bal hiya li Hamidin. Dijelaskan. Man fil hujrati? Siapa di dalam kamar? Kamar. Siapa di kamar itu? Di dalam kamar itu Khadijah. Di kamarnya enggak tersentuh. Fil hujrati Khadijah. Ada alnya. Oh. Di kamar itu ada, kamar itu ada Khadijah. Khadijah. Nah, nama perempuan. Nama perempuan itu juga Gwernum Sol. Ya, juga pertandingnya. Kecuali kalau dia terdiri dari tiga huruf dan anak-anaknya mati. Seperti Bindun. Bindun, kan. Kalau Zainab. Zainabu. Zainabu berapa ya? Oh, iya. 40. Zainab. Karena kalau kita baca hadis, An-A-Isyata atau An-A-Isyati? Tak. An-A-Isyata dan An-Isyata. Kan, ya? Karena gue misalnya, nggak ada Aisyatun. Nama perempuan ya, nama perempuan. Kalau dia bukan sebagai nama, Aisyatun itu kan artinya sesuatu yang hidup. Tapi sifat ya, kata sifat, sesuatu yang hidup. Jadi perempuan. Kalau bukan nama itu bertanding. Misalnya ini, Arbitu Aisyatun. Itu bukan artinya anak perempuan itu Aisyah, bukan. Anak perempuan itu Aisyatun, hidup. Aisyah kan artinya hidup. Hidup. Tapi kalau yang dikandaki anak perempuan itu adalah Aisyah, maka bacanya Arbitu Aisyah. Aisyah itu. Tuh, itu bedanya itu. Kalau kena jer jadi tak. Iya, kalau jer kena tak. Di Aisyah tak. An Aisyah tak. Di syair itu ada. Iya, jadi tanda majrur itu. Tak bisa ya. Kalau itu. Coba lagi. Mada li Khadijah tak. Mada. Apa? Apa yang dimiliki? Yang dimiliki. Apa yang dipunyai? Apa yang ada pada Khadijah? Apa yang ada pada Khadijah? Apa yang dimiliki Khadijah? Jawabannya li Khadijata. Pada Khadijah. Khadijah mempunyai hakibatun. Hakibatun. Apa namanya hakibatun? Tas koper dan koran. Qurrasatun dan koran. Peta. Qurrasatun sudah kelar. Qurrasatun buku tulis. Atau daftar ya. Daftar buku tulis. Daftar itu. Qurrasatun. Iya. Li Khadijah ta, kata Khadijah ta bisa diganti menjadi li Khadijah ta, menjadi laha. Laha ini dari dia, li tambah dia menjadi laha. dia mempunyai berarti berpengaruh. Jadi meringkas ya kata-kata. Maza li hadijata laha akibatun. Bagus ya bukunya. Laha. Iya. Ya. Laha. Coba dianalisa itu. Li hadijata akibatun matrosatu. Li. Li. Harfu jar. Khadijatun majrurun bili. Bili. Wa alamatu jarrihi. Wa alamatu jarrihi. Apa? Alamat jar. Ya'un. Fat majrurnya mana? Fatha. Fatha. Kama apa? Enggak tahu. Yanahu ghairu ismun ghairu munzuri. Iya. Yanah dikatakan yang salah. Yanahu enggak apal. Terus li hadijata sebagai jar majrur di sini sebagai apa? Khobar. Khobar apa? Khobar. Yang didahulukan. Mana mubtada mahdhuf? Aktibatun. Khafibatun. Alamat rafi dhammat zaidah. Wa harfu atfin. Rasatu maktufun ala akibat. Ya, lanjut. Man anti? Siapa? Kamu perempuan. Ini perempuan ya. Ana Maryam. Saya Maryam. Ana Maryam. A anti tilmizatun? Pengangguk seorang murid. Apakah kamu seorang siswi? Naam anakil biza. Iya. Ana ini tergantung siapa yang bilang ana ya. Kalau yang bilang ana laki-laki ya anakil biza. Kalau misalnya anakil biza. Naam anakil biza. Jadi kita la. Anakil biza itu. Anakil biza. Naam anakil biza. Ya saya seorang siswa. Hal lagi kirtosu. Apakah baginya miliknya ya, perempuan? Mu. Apakah bagimu? Ya. Apakah cewek? Kamu mempunyai kertas? Apakah kamu memiliki kertas? La bandi kurosatu. Tapi tidak. Tapi saya punya daftar buku tulis. Ahasihil kharitatul laki. Apakah ini? Apakah ada al, ada al. Apakah khari, apakah buk kharitatu apa ini? Kharita Sumatera, peta. Peta. Apakah peta ini? Peta ini kamu. Punya kamu. Semaria itu ya. Naam hiyali. Benun. Iya. Iya. Dia, kenapa pakai hiya? Perempuan. Ya karena harita. Oh, harita muannas kan? Oh. Dia oh, ada tokna. Ai al-kharitatu li. Ai hadhihi al-kharitatu li. Hadhihi al-kharitatu li. Ai hiya di. Gantinya hiya. La bal hiya li hamili. Tidak, tapi itu dia milik Hamid. Milik dia milik Hamid. Dia di sini menggantikan. Yang lebih tepat itu apa dia? Di mana? Dia li Hamid. Terserah itu bisa, dia bisa. Dia punya Hamid. Karena kata ganti lebih bagus pakai dia. Dia. It kalau ini. Nah, coba ahadil kharitatu laki abaikat a. Hazini sebagai hazi. Mubtada. Mubtada. Khabarnya mana? Al kharit. Hais. Tadi laki. Hazil kharitatu. Ikuti al satu rangkaian itu. Coba peta ini lak. Kan menunjukkan lima tuh. Peta ini milikmu. Nah milikmu itu yang kobar. Laki ya. Laki kobar. Kobar itu jarang itu. Lalu al-harita itu sebagai apa? Musyarun ilai. Musyar ilai. Musyarun. Enggak diulang ya Bu. Kayak gini seminggu sekali bukanya. Ya. Kan nanti juga ini lama-lama gitu. Lama-lama juga hilang semua. Harus banyak stop dulu. Harus banyak diulang. Ya, lanjut. Coba Mas Zain baca guna faslin. Guna faslin. Anta fil fasli. Laka mistaratun wa qalamu rasasin alal maktabi walaka qalamu hibrin fil jaib halaka mibratun fil jaib hadhil minqalatu laka wa hadzal kitabu li tilkal kharitatu lil ustad guna faslun anta fil fasl laka mistaratun wa qalamu rasasin alal maktab walaka qalamu hibrin fil jayb hal laka mibratun fil jayb hal laka mibratun fil jayb hadhil min qalatu lak wa hadhal kitabu li tilkal kharitatu lil ustaz. Coba Nazir terjemahkan guna faslun guna guna di guna di sana guna gunaka di sini guna di sini kelas di sini Sekol. Ada di sini kelas. Ada kelas di sini ada sebuah kelas terus anta fil fasli kamu di dalam sebuah kelas itu. Di kelas itu ya kelas jadi itu. Yang dimaksud kelas yang tadi oh, yang guna ini rangkaian karena sudah tertentu kelasnya maka pakai al dia kelas ini berarti ya kelas yang dimaksud ya guna tadi guna maksud anta fil fasli di kelas ini. Nah, bukan kelas bahasa Arab kelas ini. Terus laka mistaratun wa qalamu rasasin alal maktabi bagimu mistaratun penggaris pulpensil dan pensil di meja di atas meja. Kalau merasa simpik sih. Terus. Dan bagimu pensil. Dan bagimu pulpen di saku. Saku. Apakah bagimu mibrotun? Mibrotun ini, anu ini. Pisau kecil. Ater. Jangka. Kolamu rososin. Oh, rautan. Rautan. Ros. Apakah bagi apakah padamu ya, ada rautan pensil di saku? Ya. Enggak dijawab itu langsung aja. Ini tes balik-balik. Hah? Tes ini diikuti al mingkola. Mingkola apa? Syarilai. Oh iya. Mingkola tadi apa mingkola? Pengjangka. Yes. Mingkola panjang. Mingkola apa pak? Mingkola itu busur. Busur. Busur. Busur. Kalau jangka firja. Busur ini milikmu. Ya busur ini milik. Busur ini milikmu. Dan kitab ini punyaku. Ya. Bagiku. Til. Kharitatun buku yes, kharita Sumatera. Peta. Peta itu milik Pak Ustaz. Milik Pak Ustaz. Itu aja. Jadi masih aja itu obarnya obar jarmat dulu kebanyakan ini. Obarnya obar jarmat dulu. Kadang obarnya ditaruh di belakang. Kadang obarnya obar Ustaz. Ya, tapi yang konsep kobar mukoda tadak muakhor nggak ada di sini pak ya? Nggak ada, ini memang bukan nggak ada tatanya guru yang menjelaskan. Jadi ada dari guru? Iya, dan guru nanti yang bisa. Diktatnya berbeda. Iya, dia berbeda. Mungkin ada, tapi yang megang guru di sana. Oh. Tapi coba dicari deh, ada nggak buku pasangan anunya ya, apa ya? Guru suluguh. Buku gurunya ya pengen. Ininya. Ya. Rinciannya. Kalau ada bagus. Biasanya kan ada grammar yang mestinya kan ada. Kalau dia bina mazika itu kelebihannya kitab yang dari UIN itu ada penjelasannya kan, ada kawaid itu. Tapi jadi contohnya, ya, ini langsung contoh, ini contohnya, ada penjelasan terus. Kalau dia Arabia bina mazik itu ada kawaid, enggak ada, jadi harus pakai dulu belajarnya. Coba lanjut. هذا الولد هو حميد وأم الأب في البيت والأم في المطبخ هل في البيت خجرة هل في المطبخ خجرة يا هل في المطبخ خجرة يا مريم في المذهب خجرة يا مريم هذه الخجرة لك في هذه الخجرة شرير وهو لك هذا الولد هو حميد له أب وأم الأب في البيت والأم في المطبخ هل في البيت خجرة هل في المطبخ خجرة Ya Maryam, hadil hujratu laki, fi hadil hujrati sarirun, wa huwa laki. Coba terjemahkan. Hadil waladun. Anak ini, yeah. Dia Ahmad. Namanya Ahmad. Iya, dia. Anak ini adalah Hamid. Hamid. Nah, gawe-gawe. Amin. Oh iya, amin. Anak ini adalah Ahmad gitu terjemahnya. Amin. Amin ya. Amin. Anak ini adalah Hamid. Ini adalah Hamid. Dia mempunyai ayah dan ibu. Ayahnya di dalam rumah. Maksudnya gitu. Al-Abu tadi dia punya seorang ayah. Belum kebayang nih ayahnya kayak mana. Nah, sekarang Al-Abu karena kita sudah tahu yang dimaksud itu ayahnya Hamid, langsung pakai Al gitu. The father, nah gitu kira-kira itu. Ayah itu maksudnya ayahnya. Iya, ayahnya ada di Hamid. Ya, ayah Hamid itu. Bukan ayah siapa-siapa. Iya. Ayah itu ada ayahnya di ada dalam rumah. Rumah. Dan ibunya ada di dalam dapur. Ya, di dapur. Oh, di dapur. Kan ibunya di dalam dapur. Dan ibunya ada di dapur. Ya. Apa yang ada di dalam? Apakah di balik? Apa itu kucur? Rumah. Apakah di dalam rumah ada kamar? Ada kamar ya. Rumah siapa itu? Rumah Ahmad. Kamar. Kamar. Kamar kucur ya. Apakah di dalam rumah ada kamar? Terus, apakah di dalam dapur? Apakah dalam rumah dapur benar? Apakah ya. Di dapur itu ada kamar? Apakah di dalam dapur itu ada kamar? Iya, maksudnya di bagian dapurnya begini. Cen, di sana di bagian dapur ada kamar. Kalau rumah orang kaya di bagian dapur itu biasanya di sampingnya ada kamar karena pembantu. Apakah ya. Di dalam kamar itu ada dapur? Apa kebalik lagi? Ya. Apakah di dapur itu ada kamar? Oh. Ya, kalau kamar kontrakan ada dapurnya. Bukan di kamar mandi. Makanya di rumah Hamid. Terus ya Maryam. Ya Maryam. Hai Maryam ya. Ya. Hai Maryam. Kujurut kamar. Kamar ini milikmu. Ya, kamar ini milik. Hai Maryam, kamar ini milikmu. Milikmu dalam apa untukmu? Kalau di sini milikmu, bukan untukmu. Kalau untukmu seolah-olah baru dikasih. Kan? Nah ini milik memang punya dia. Memang menegaskan ya. Iya, milik kamu. Hai Maryam. kamar ini milikmu. Di dalam kamar ini ada sarirun. Apa sarirun? Baru ini ya. Sarirun ini sariratun. Bed. Oh, dipan. Iya, tempat tidur ranjang. Kasur apa dipan maksudnya? Bukan, kasur lainnya. Ranjang. Tempat itu ranjangnya. Sarirun. Nanti kasur lainnya. Wahua. Mana tuh? Dan dia miliknya. Apa dia? Dia dan itu tempat tidur atau kamar? Sarirunnya. Sarirun. Kalau kamar nggak bisa karena muanas. Zakar dua sarirun. As sarirun lagi. Air dua lagi. As sarirun lagi. Kalau yang dimaksud hujra itu berarti wahia. Wahia. Wahia ya. Ya, makanya kita harus tahu tempat kembalinya domir ke mana. Itu satu ini dalam bahasa Arab itu. Nah, saya kadang kalau salah menempatkan itu nanti salah paham. Kalau Al-Quran ya salah tafsir nanti. Hadis misalnya bisa salah paham. Ya, harus bisa menempatkan. Ya, coba di sini. Nah ini hajar waladu huwa hamidu. Coba ini di analisa. Mana? Yang mana? Hajar tadi. Di awal awal tadi. Hajar mubtada. Hajar mubtada. Khobarnya hamid. Huwa. Khobarnya hajar waladu hamid. Hamidun. Al waladu sebagai Masyar ilai. Masyar ilai. Huwa sebagai isim isyarah. Apa sih? Nah, jelas dia isim domir. Nah, tapi jabatannya sebagai apa? Sebenarnya tanpa huwa di situ udah jelas. Hadzal waladu hamid. Nah, huwa ini untuk menegaskan saja. Namanya apa? Jadi nanti domir fasli. Domir apa ya? Namanya itu ada namanya. Domir apa? Domir syan. Tapi kalau nggak ada gua juga bisa ya? Iya bisa. Tapi ini lebih tegas. Jadi kalau saya katakan misalnya ini, nih. Haza huwa muji. Haza muji kan udah ngerti kan? Haza muji. Tapi kalau misalnya dia lagi nyari yang namanya Pak Muji, mana? Biar dia yakin, dia sangka saya tidak bohong. Haza huwa muji. Jadi untuk menegaskan. Ini loh muji. Kalau saya hanya bilang haza muji, kurang yakin. Wah ini benar gak ini? Tapi kalau haza huwa muji. Atau misalnya begini, saya bilang, aina muji, aina muji. Tapi tanya, aina muji. Haza huwa. Haza muji. Terus saya melihat kelihatannya kurang yakin dia. Yeah. Nah, saya tambah lagi haza huwa muji. Untuk menegaskan. Huwa ini yang namanya. Yeah. Sama dengan ini sebenarnya. Kul huwa Allahu ahad. Kan sebenarnya Allahu Ahad sudah ini. Allah itu esa. Kenapa masih pakai huwa lagi di situ? Huwa Allahu Ahad. Langsung aja Allahu Ahad sudah. Kul Allahu Ahad itu sudah ini ya? Iya. Tapi ada huwa penegasan. Berarti domir penegasan. Domir penegasan. Fungsinya menegaskan. Dia domir, tapi fungsinya ditakkid. Dan itu harus di dalam kalimat. Iya, dalam kalimat. Kalau berdiri sendiri misalkan ya, wal akhir wal awal ya, awal wal akhir. Itu mubtada itu. Oh, itu jadi mubtada. Wal akhir wal zahir. Kalau itu wal akhir wal zahir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau itu mubtada. Luar biasa, Pak. Monggo. Enggak usah. Di sini. Siap. Siap, Pak. Luar biasa. Kalau kehilangan satu itu kayak rasanya gimana gitu. Jadi tugasnya balik-balik aja. Kirain ya. Ya. Coba lanjut. Yang mana tadi, Pak? Itu udah masuk, Pak, yang masih. Udah masuk, tapi kadang libur aja. Kadang libur. Ya, coba lanjut. Pak Mahmud. Mana tadi? Itu halaman 18. Lahu, lahu abun wa umun. Li sarirun ya? Li sarirun. Si sarirun, balik. Balik. Balik kan? Aduh. Lanjut. Li. Oh, lanjut begininya. Iya. Li sarirun fil hujrati. Ala sariri hasirun wa mikhotta. Wa mikhottatun. Wasadatun. Wisadatun. Terus. Bija nibis sariri. Oh ya, itu titik itu. Titik ya, wisadatun titik. Insya. Bijani bisariri mundod mindodatun hiya li lil mindodatil jarratun jarrarun walil jarrari miftahun alidhalikal babi miftahun bisarirun li li sarirun fil hujrati ala sariri hasirun wa mikhadatun wasidatun wisadatun bijani bis sariri min dodatun hiya li lil min dodatil jarorun lil min dodatil jarorun walil jarori miftahun alidhalikal babi miftahun malamu silahkan li sarirun fil kusrotun alas sarirun asirun bami khodgatun wisadatun bijanibis sarirun mingdodati iyali lil mingdodati jarrol balil jarrori minta alidhalikal jarrorun minta minta coba li sarirun fil hujrati baginya li milikku milikku kasur saya mempunyai kasur dalam kamar sari ini bukan kasur ranjang oh, iya. Tempat tidur saya mempunyai tempat tidur di dalam kamar di atas ranjang baru kasur kasir ini bukan tikar. Ya, semacam itu spray lah spray tikar. Ini di kamus tikar. Tikar ya. Ya boleh ini kasir itu, tapi kalau sekarang ya spray. Lah. Oh, iya. Di atas spray. Di atas. Di atas tempat tidur. Kok nggak ada kata sambungnya? Ada gitu. Kita bikin sendiri. Iya, kita bikin sendiri. Populer itu nggak ada dalam bahasa. Oh. Ada spray dan bantal. Bantal. Bisa ada sama. Oh ya. Di samping ranjang ada meja. Itu kepunyaanku. Di meja itu mempunyai jarrorun. Jarrorun laci. Laci. Jarrorun laci. Kalau dulu ada durjun sama ya. Ada jarrorun sama dengan durjun. Durjun. Laci. Terus? Walil huj dan di dalam kamar ada walil jarrari. Walil jarrari dan di dalam laci. Dan laci itu mempunyai. Dan laci itu mempunyai kunci. Ya, kunci. Tahu kunci. Alida, apakah di situ? Apakah? Oh ya. Apakah pintu itu? Li mempunyai. Mempunyai. Punya apa? Mita. Kunci. Kunci. Jadi li, li kan mempunyai. Zalika itu. Mita apa? Albabi. Karena zalika albab. Musyar ilai pintu itu. Li mempunyai. Apakah pintu itu mempunyai miftahun? Apakah pintu itu mempunyai kunci? Lobang kunci? Bukan lobang, miftahun. Oh, kunci yang ininya. Kunci ini, oh. Ini kunci ini. Kalau lobang kunci apa? Enggak tahu. Miftahunnya itu ini. Sekarang miftahun jannah la ilaha illallah. Kuncinya seperti itu la ilaha illallah. Lubangnya. Yang menentukan kita bisa masuk itu lubang kunci atau kuncinya? Kuncinya. Ya kan? Enggak ada kunci enggak bisa masuk. Lubangnya asyhadu alla ilaha illallah. Iya. Nah. Coba ini analisa ini. Li sarirun fil hujrati. Li li mubtada. Li itu asalnya dari asalnya ana, li, ana. Li ditambah ana. Li ditambah ana. Jadi jar majrur. Oh iya, jar majrur. Sebagai apa? Jar majrur. Ya. Khobar muqaddam. Muqaddam. Mana mubtada? Mana mubtada? Al-hujra. Li sarirun. Saya mempunyai jar. Fil hujrati itu jar majrur biasa, udah selesai, enggak usah diingat. Bukan muktada, bukan ini. Bukan mengubah, bukan ini, hanya keterangan. Berdiri sendiri gitu. Iya, di fil hujrati, jadi tidak selamanya juga jar majrur itu punya jabatan. Enggak setia. Ala sariri hasirun wa mihabdatu. Baru kelihatan ala jar asariri khobar muqaddam juga ya mutadanya hasir wa mihaddatun mutaf maktuf coba yang ini bijani bisariri min dodatun majrur jari mas jar jani bi majrur ibi ibi asariri. Apa kira-kira asariri? Asariri. Ini sepadan levelnya. Majrur juga dia pasti majrur, tapi jabatannya sebagai apa? Oh ini. Dia majrur karena bi atau majrur karena apa? Kalau jani bi, ya majrur karena ada bi. Kalau asar ini majrur karena dia mudhofun ilaih. Biasanya jani di indah diikuti mudhofun ilaih. Kan yang diikuti mudhofun ilaih biasanya amama, waro'a, tahta, fauqa, waro'a itu. Ya gitu ya, jani di juga jani bahasa ini sebenarnya jani basar ini mindoratun. Tapi bisa dikasih di jani basar ini. Jar majrur bi jani bisarir sebagai apa? Khobar khobar muqaddam. Bi jani bisarir khobar muqaddam. Mana mubtadanya? Min dodat. Min dodat. Hiya li. Hiya sebagai Yes, okay. Kalimat baru. Mubtada. Mubtada. Kan ma'rifat di sini domir. Mubtada itu. Khobarnya mana? Anam. Li. Li. Li. Khobarnya berupa jar majrur. Li ditambah anam. Oh iya. Nah cuma dia sebagai mubtada enggak kelihatan tanda rupanya. Kenapa? Mabni. Karena mabni. Li juga jar majrur sebagai khobar enggak kelihatan tanda rupanya karena khobar jar majrur khobar sibru jumlah tidak butuh tanda. Kalau khobar guar mufrad itu enggak ada tanda rupanya. Yang ada tanda rupanya itu kalau khobar mufrad. Nah kalau ini kelihatan baru. Lil mindodati jarrar. Lil mindodati jar majrur. Kelihatan kasrahnya ya. Tapi sebagai apa dia? Khobar muqaddam. Nah, khobar muqaddam itu rofa. Kelihatan enggak rofanya? Enggak. Enggak. Karena dia khobar sibuk. Jumlah khobar ber mufrad. Jadi jangan dipusingin oleh itu. Khobar kan rofa. Mana tanda rofaknya? Tidak semua khobar kelihatan tanda rofaknya. Terutama khobar buat mufrad. Enggak, itu jaga bisa dicari. Jarrarun mubtada muakhar. Marfu kelihatan enggak marfunya? Kelihatan. Kelihatan. Nah, karena dia ini apa mufrad. Kalau banyak laci? Kalau banyak, laci. Jadi taksir. Jarorun. Ajrar. Enggak tahu, harus cari. Oh. Saya enggak tahu jarorun. Cari nanti. Kalau tukang jamak apotek. Taksir, mas. Taksir ya. Kalau jamak taksir tukang biasanya kunci. Tukang ahli kunci ya, om. Kalau miftahun, tahu saya jamaknya mafati. Kalau jarorun enggak tahu. Majariru. Majerir. Walil jarrar mustaul sama ini khobar muqaddam mustaul. Ada wanya berarti maktuf ya. Wa enggak ada. Atau ke li mudada iya. Oh. Atau jumlah ya. Jumlah ke jumlah. Atau ke kalimat ke kalimat. Wow. Bukan kata kan jadi atau itu bisa ke kata, bisa ke kalimat jumlah, bisa jumlah. Bisa antar kota, bisa antar provinsi ya. Jadi atau ke lil mindodati jarrar. Itu atau. Tapi atofnya itu dibagi lagi berupa muqtada dan khobar juga. Iya. Bisa. Kan sama kan strukturnya? Iya. Sama strukturnya. Wali jarri majrur. Nah, coba lanjut. Lagi. Mas Abdi. Ya habis. Waro adzalikal baitil bustanun. Fil bustani sajaratun. Tahta sajarati rajulun. Wa khadimun. Lahu miknasatun. Lahu miknasatun. Mada lil khadim wa mada 'ala sajarah? 'Ala sajarati warokun watamar. Ya, tadi. Maghrib itu ya. Coba kita terjemahkan. Warok adari kalbayi ibustan. Di belakang. Di belakang. Belakang rumah itu ada rumah taman, itu. Kebun. Taman, kebun. Iya. Di bustani sajarat. Di kebun itu ada pohon-pohonan. Ada pohon. Tahta sajarat di dalam. Di bawah pohon itu ada seorang anak laki-laki. Seorang laki-laki bukan iya. Anak ya. Buah khodimun. Dia seorang pelayan. Dia adalah pelayan. Laki-laki itu. Laki-laki itu seorang pelayan. Lahu miknasatu. Itu ada di kamus. Dia punya? Dia memiliki sapu. Sapu miknasatu. Mazalil khodimi. Apakah dia seorang pelayan? Apa yang dimiliki? Pembantu. Oleh pelayan itu. Wa maza ala syajarati. Dan apakah? Dan apa yang di atas pohon itu? Ala sajarat di atas pohon itu ada taman. Warakun burung. Warakun daun. Warak itu daun. Hah? Daun. Warak. Warak itu daun. Aura. Watamarun. Samarun. Tamar. Minat tamarat di karnakun. Samarun. Langit. Tamar. Al ilmu bila amali kasyajarati bila tamar. Debu. Ilmu tanpa diamalkan bagaikan pohon bila tamar. Buah. Tamar. Samarun. Tamar itu buah. Tapi bukan buah-buah, ini buah. Buah umum di sini. Pohon itu ada buah. Tamar. Kalau fawaki itu buah-buahan. Buah tapi satu jenis doang nih. Iya. Buah secara buah nama anu, nama bukan nama. Nama produk buah. Dari pohon. Ya produk dari pohon itu sama. Jangan dibilang fawaki. Kalau fakih itu sudah apa namanya jenis spesial. Spesifik karena terong kan nggak bisa kita katakan buah-buahan ya. Tapi dia sama. Dia buah. Tapi dia buah. Padi bisa nggak kita katakan buah-buahan? Dia bisa. Tapi dia sama. Tapi pohon padi berbuah. Nah, setiap fakiha itu adalah tamar, tapi belum tentu tamar itu. Fakiha. Ya udah. Ya, mari kita tutup dengan istighfar. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Subhanallah.